بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwan abdina azakumullah. Setelah Fir'aun dan para pengikutnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelam di dalam Laut Merah, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel yang mengikutinya. Setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun, maka sejak itulah nikmat demi nikmat, karunia demi karunia Allah limpahkan kepada Bani Israel. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awrasnal qaumal ladina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan kepada kaum yang dulu pernah ditindas negeri-negeri di bagian timur bumi dan barat bumi yang kami barokai. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan sempurnalah kalimat Rabbmu yang baik. Ala bani Israel bima sabaru, atas bani Israel dengan sebab kesabaran mereka. Wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuh, dan kami hancurkan apa saja yang telah dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya. Wa ma kanu ya'rishun, dan apa saja yang mereka bangun. Inna haulai. Nah, sampai situ ya. Wa ma kanu ya'rishun, dan apa saja yang mereka bangun. Taib. Qala Syaikh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi. Wa awrasnal qauma alladina kanu yustad'afuna fil ardi, ay bani Israel, alladina kanu khadamatan li ali fir'aun yasumunahum su'al adab, awratahum wahu masyariqal ardi wa magharibaha. Wal murad bil ardi hahuna ardu Misra allati kanu fiha mustad'afin. Adillin ay malakahum wahu jami'aha wa makkanahum fiha allati barakna fiha. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru, Hina qala lahu Musa ista'inu billah wasbiru innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Wadamarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuh min al-abniyatil ha'ilah wal masakinil muzakhrafah wa ma kanu ya'rishun fatilka buyutuhum khawiyatum bima dhulamu inna fi dhalika la'ayati liqaumi ya'lamun. Dan kami wariskan kepada kaum yang dulunya ditindas di bumi, yakni Bani Israel yang menjadi pelayan-pelayan Fir'aun dan pengikutnya. Mereka mendapatkan penindasan dengan penindasan yang paling jelek. Namun akhirnya Allah wariskan kepada mereka belahan bumi sebelah timur dan barat. Dan yang dimaksud bumi di sini adalah bumi Mesir, tempat yang dulu mereka ditindas dan rendah. Akhirnya Allah memberi mereka kekuasaan seluruhnya. Dan kami beri mereka kekuasaan di negeri itu yang kami barokai. Dan sempurnalah kalimat Rabbmu yang baik atas Bani Israel dengan sebab kesabaran mereka. Ketika Musa berkata kepada mereka, minta tolonglah kalian kepada Allah dan sabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, akan diwariskan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan akibat yang baik itu untuk orang yang bertakwa. Lalu kami hancurkan apa saja yang dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, berupa bangunan-bangunan yang menakjubkan, tempat tinggal yang penuh dengan hiasan, dan apa saja yang mereka bangun. Dan itulah rumah-rumah mereka runtuh semua dengan sebab mereka zalim. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau mengetahuinya. Taib, di dalam ayat ini ikhwan abidin a'azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, yang dimaksud dengan al-qaum yang ditindas dalam ayat ini adalah Bani Israel. Yang kedua, yang dimaksud dengan belahan bumi bagian timur dan barat diperselisihkan oleh para ulama ahli tafsir. Yang pertama, Masyarikus Syam wa Maghribuha, belahan timur negeri Syam dan bagian baratnya. Ini pendapat Al-Hasan rahimahullah. Pendapat yang kedua, Masyariku Arbisyam wa Misra, yakni belahan timur bumi, yakni Syam dan Mesir. Yang ketiga, Annahu ala itlaq fi syarqil ardi wa gharbiyah, ayat ini umum mencakup belahan bumi sebelah timur dan belahan bumi sebelah barat. Maksudnya Bani Israel setelah bebas dari penjajahan Fir'aun dan pengikutnya, mereka diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur bumi bagian timur dan barat, meliputi Syam, Mesir dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Di tempat di mana mereka ditindas, dijajah, akhirnya menjadi tempat di mana mereka berkuasa. Kemudian yang dimaksud barokah yang Allah berikan di bumi kekuasaan Bani Israel disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bil ma' wasyajar, yakni airnya melimpah dan banyak pepohonan-pepohonannya. Tidak gersang, tidak tandus. Kemudian faedah berikutnya di dalam ayat ini, ikhwan abidina azakumullah, terdapat faedah bahwa janji Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Di Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan saat itu Allah menghendaki Bani Israel menguasai bumi. Dan terjadilah seperti yang Allah janjikan. Ini menunjukkan bahwa janji Allah pasti benar. Faedah berikutnya, kesabaran adalah kunci keberhasilan. Barakallahu fikum. Bani Israel dijajah, ditindas oleh Fir'aun selama ratusan tahun. Barakallahu fikum. Dengan penindasan yang tidak pernah terjadi di alam semesta ini. Namun mereka sabar menghadapi penindasan itu. Dan akhirnya kesabaran mereka membuahkan hasil. Mereka berkuasa di tempat yang dulu mereka dijajah dan ditindas. Barakallahu fikum. Jadi kalian juga demikian. Harus sabar dalam menghadapi segala penderitaan, segala kesulitan, segala musibah yang menimpa. Karena sabar adalah kunci keberhasilan. Nah, belajar juga begitu. Gak semuanya gampang dipahami. Tidak semua gampang untuk dicerna. Ada yang susah dan gak masuk-masuk. Ya. Walaupun belajar semalam suntuk, ya, gak nyantol-nyantol. Maksudnya apa ini? Gak tahu. Ya, nah. Tapi harus sabar. Ya. Tetap istiqomah. Tetap belajar. Tidak kemudian futur. Mudah menyerah. Gak bisa sedikit. Pindah. Pindah. Ternyata mencari tempat barangkali di sana. Dia apa ini? Bisa langsung memahami. Tempat yang di situ juga begitu. Waduh, susah juga. Akhirnya pindah lagi. Ya. Uangnya habis di jalan. Ilmunya belum dapat. Ya. Mati duluan. Allahul musta'an. Sabar kuncinya, ya. Nah. Karena banyak yang membuktikan bahwa di tempat itu dulu dia dalam keadaan bodoh. Di tempat itu juga dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang menghilangkan kebodohan. Jadi dia berkata, di sini dulu aku jadi orang bodoh. Di sini pula aku sekarang sudah tidak bodoh lagi. Nah, Kenapa? Bima sobaru, dengan sebab mereka sabar. Demikian pula dalam ayat ini, Bani Israel disuruh sabar sama Nabi Musa. Istainu billah wasbiru. Dah, minta tolonglah kalian kepada Allah dan sabar-sabarlah. Ya, nah, jangan sampai kalian tidak sabar. Ternyata benar. Di situ mereka dijajah, di situ pula mereka berkuasa. Nah, ini berarti sabar adalah apa ini? Kunci keberhasilan. Nah, kemudian faedah berikutnya. Termasuk sunnatullah. Orang-orang yang durhaka kepadanya pasti akan binasa. Wadammarna ma kana yusna'u fir'aun wa qawmu wa ma kanu ya'rsun. Dan kami binasakan. Kami hancurkan apa saja yang diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya. Dan apa saja yang mereka bangun. Nah, dijelaskan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah bahwa apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya, wa ma kana yusna'un minal imarat wal mazari, berupa gedung-gedung pencakar langit dan perkebunan-perkebunan atau pertanian. Wa ma kanu ya'rsun ay yabnun, dan apa saja yang mereka bangun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya, tapi juga menghancurkan semua kekayaan Fir'aun dan kaumnya. Gedung-gedung pencakar langit yang dibangun oleh Fir'aun dihancurkan dengan bencana-bencana yang Allah turunkan. Ya. Pertanian-pertanian yang ditata oleh Fir'aun dan kaumnya dihancurkan. Termasuk juga rumah-rumah mereka. Barakofikum. Ini merupakan sunnatullah terhadap orang-orang yang durhaka kepadanya. Wal'iyadu billah. Baik. Ayat berikutnya. Yang ke-138. Wajawazna bibani Israilal bahr. Dan kami jadikan Bani Israel mampu melewati lautan. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamil lahum. Mereka pun berjumpa dengan kaum yang sedang bertirakat atau berdiam diri mengagungkan patung-patung mereka. Qalu ya Musa ij'al lana ilaha kama lahum aliha. Ternyata Bani Israel berkata, wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan-sesembahan seperti sesembahan-sesembahan yang dimiliki oleh kaum itu. Qala, Nabi Musa kemudian menjawab, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Sudah tahu sesembahan itu hanya Allah. Loh kok minta sesembahan-sesembahan yang kayak itu? Allahul musta'an. Innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بعدما أنجاهم الله من عدوهم فرعون وقومه وأهلقهم الله وبنو إسرائيل ينظرون. Dan kami menjadikan Bani Israel mampu melewati lautan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka yang bernama Fir'aun dan kaumnya. Dan Allah hancurkan Fir'aun dan kaumnya dalam keadaan Bani Israel menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana Fir'aun dan kaumnya tenggelam di lautan itu. Fa'atau aymaru ala qaumin yaqufuna ala asnamil lahum ayukimuna indaha wa tabarraquna biha wa ya'budunaha. Maka Bani Israel melewati suatu kaum yang berdiam diri mengagungkan patung-patung mereka, yakni berdiam diri di sisi patung itu meminta barokahnya dan menyembahnya. Waqalu min jahlihim wa safihim li nabiyihim Musa ba'dama arahumu wa minal ayati ma'arahum ya Musa ja'allana ilaha kama lahum alihah ay isra'lana anattakhidu asnama alihatan kama attakhudha haulai. Maka Bani Israel pun berkata karena kebodohan dan kedunguan mereka kepada nabi mereka Musa alaihissalam. Setelah Allah memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat Allah yang mereka lihat. Wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan-sembahan seperti sesembahan-sesembahan yang dimiliki oleh kaum itu. Jadikanlah kami memiliki syariat membuat patung-patung sebagai sesembahan sebagaimana kaum itu membuat patung-patungnya sebagai sesembahan. Faqala lahu Musa innakum qaumun tajhalun wa ayu jahlin a'dham min jari man jahila rabbah wa khaliqahu wa ata ayusawiya bihi ghayrahu mimma la yamliku naf'a wala dharra wala mauta wala hayata wala nusura. Maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sungguh kalian ialah kaum yang bodoh. Nah, tidak ada kebodohan yang lebih besar daripada kebodohan orang yang tidak mengenal Rabb-nya dan penciptanya. Dan bahkan ingin menyamakan Rabb-nya dengan selainnya. Dengan apa yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan tidak bisa mengumpulkan makhluk. Dan membangkitkan mereka. Walihada qala Musa na'am. Walihada qala lahum Musa. Oleh sebab inilah Nabi Musa berkata kepada mereka dalam ayat sesudahnya. Inna haula'i mutabarra'um ma hum fih wa batilu ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu mutabarra'um ma hum fih. Dihancurkan dengan sebab apa yang mereka lakukan. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batillah apa saja yang mereka lakukan. Li anna du'a'ahum iyyaha batil wa hiya batilatun binafsiha. Karena berdoa kepada patung-patung itu batil, maka patung-patung itu berarti batil. Fal amalu batil wa ghoyatu batilah. Perbuatan mereka batil dan tujuan mereka juga batil. Ayat berikutnya 140. Qala aghairallahi abghikum ilaha. Nabi Musa berkata, apakah aku harus mencari untuk kalian sesembahan-sesembahan selain Allah? Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Padahal Allah lah yang menjadikan kalian umat yang paling utama di alam semesta ini. Qala Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, qala aghairallahi abagikum ilaha ay atlubu lakum ilahan ghairallah al-ma'luh al-kamil fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi wa huwa faddalakum 'alal 'alamin fayaqtadi an tuqabilu fadlahu wa tafdilahu bisyukri wa dhalika fi ifradi wahdahu bil ibadah wal kufri bima yud'a min dunihi. Apakah aku harus mencarikan sesembahan untuk kalian selain Allah, padahal Allah zat yang berhak disembah, yang sempurna zatnya, sempurna sifatnya, sempurna perbuatan-perbuatannya. Dan Allah juga menjadikan kalian umat yang paling utama di alam semesta ini. Maka semestinya kalian membalas keutamaan Allah dan karunianya dengan syukur. Hal itu dengan cara beribadah hanya kepada Allah dan mengkufur terhadap apa yang disembah selain Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Di dalam ayat-ayat ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, di antara sebab kesesatan ialah al-jahlu bid-din. Sebab orang itu sesat karena dia bodoh terhadap urusan agama ini. Nah, sebagaimana Nabi Musa mengomentari permintaan kaumnya, minta sesembahan-sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala seperti milik kaum yang mereka lewati. Padahal kalau mereka itu cerdas, paham betul masalah ini, enggak akan minta-minta sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu dasarnya ialah apa ini? Al-jahlu, kebodohan. Jadi kesesatan itu sebab utamanya adalah al-jahlu bid-din. Mulai dari kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, semuanya itu kalau ditanya sebabnya apa? Cukup kalian menjawab al-jahlu bid-din, karena enggak paham agama dengan baik. Nah, termasuk penyebab kesesatan ialah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kalau ada yang bertanya, fulan sudah belajar agama puluhan tahun, tapi mengapa sampai menyimpang? Mengapa sampai sesat? Barakallahu fikum. Apakah karena kebodohan mereka? Al-jawab, mungkin tidak, tapi karena sebab yang kedua, ittiba'ul hawa. Mengikuti apa ini? Hawa nafsu. Ya. Sehingga orang itu enggak habis pikir. Kok bisa ya orang yang seperti dia kok menyimpang? Padahal ilmunya banyak, padahal orang itu rajin dalam belajar, kenapa kok sampai menyimpang? Jawabannya ialah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Itulah sebabnya mengapa ahlul bid'ah disebut dengan apa ini? Ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dalam ayat ini terdapat faedah. berhati-hati dari kesyirikan yang tidak kita sadari. Barakufikum. Jadi kesyirikan itu, ikhwana fillah azakumullah, ada yang dilakukan oleh sebagian manusia dalam keadaan mereka tidak sadar. Itu syirik. Gak merasa apa yang dilakukan itu ialah kesyirikan. Ya mungkin ini terjadi pada kaum Nabi Musa saat itu. Mereka gak sadar dengan meminta sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu telah melakukan apa ini? Kesyirikan. Tapi mereka gak sadar. Nah, begitulah hakikatnya dan kenyataannya. Banyak sekali manusia yang melakukan kesyirikan dalam keadaan tidak menyadari apa yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Bahkan kaum musyrikin di zaman jahiliyah, mereka itu kalau ditegur, kenapa kalian menyembah berhala-berhala itu? Mereka enggak mau mengatakan, enggak apa-apa, terus emangnya kenapa? Enggak begitu. Mereka akan mengatakan, mana puduhum? Oh, kami enggak nyembah berhala. Illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami cuma menjadikan mereka sebagai perantara agar bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tidak ada maksud kami menyembah mereka. Nah, jadi mereka itu disebut musyrik karena itu. Nah, ya, dalam keadaan mereka sendiri gak mau disebut musyrik. Gak mau disebut menyembah patung. Nah, tetapi mereka disebut musyrik. Maka hati-hatilah dengan kesyirikan yang tidak kita sadari. Barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya. Bisa kita ambil dari ayat-ayat ini bahwa hal-hal yang terkait dengan kebatilan semuanya batil, mulai dari amalannya sampai tujuannya. Ma yata'allaqu bil batil fa huwa batil. Hal-hal yang terkait dengan kebatilan maka semuanya batil. Atau ma buniya 'alal batil fa huwa batil. Apa saja yang didasarkan dengan kebatilan maka dia adalah batil. Nah, dasarnya ialah kesyirikan, ya syirik, batil. Walaupun ketika nyembah-nyembah berhala itu dia pakai bagi-bagi sembako ke yang lain, habis minta barokah ke berhalanya, ya, kemudian dia infak, supaya dikabulkan permintaannya. Sebagaimana yang kita saksikan, barakallahu'alaikum, datang ke kuburan, minta barokah, minta kemudahan, minta jodoh dan lain sebagainya, minta kesembuhan penyakit kepada penghuni kubur itu. Setelah itu dia melempar-lempar uang. Ya, itu uang pelicin agar apa yang dimintakan tadi itu segera ditanggapi. Nah, ngasih uang ke pengemis-pengemis yang ada sekitar itu, ya. Nah, dilempar. Itu kan kelihatannya baik, ya kan? Tapi dasar melakukannya ialah kebatilan. Yang dalam rangka kesyirikan itu, maka batil juga. Nah, maksudnya di sini aktivitas yang dilakukan oleh kaum yang berdiam diri di sisi berhala, minta barokah, ya, beribadah kepadanya, plus patungnya juga semuanya batil. Nah, barakallahu. Bagaimana kalau sambil baca Quran setelah itu minta ibadah? Batil. Baca Quran batil? Iya. Tidak pada tempatnya. Baca di sisi berhala kemudian menyembah berhala itu, ya sudah, batil juga amalannya. Nah, tidak pada tempatnya. Ya. Taib. Mas, bagaimana kalau ada orang yang bertanya apa hukumnya berzikir? Jawabannya bagus, ya kan? Nah. Loh, kenapa engkau mengatakan zikir jamaah itu bid'ah? Padahal engkau ketika ditanya zikir itu baik, kenapa kamu mengatakan itu bid'ah? Batil. Jawabannya, karena caranya batil, maka apa saja yang dilakukannya jadi batil. Nah, ma bunia alal batil, fawwa batil. Nah, begitu. Taib, supaya kalian paham tentang prinsip-prinsip semacam itu. Faedah berikutnya. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan Bani Israel sebagai umat yang terbaik di alam semesta. Maksudnya ialah di zaman mereka. Jadi wa wa faddalakum alal alamin. Ini menunjukkan nas bahwa Bani Israel adalah umat yang terbaik di alam semesta di masanya sebelum datang umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah datang umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka umat beliaulah yang terbaik di alam semesta ini. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Nah, itu yang benar, ya. Nah, tapi karena gengsi sampai sekarang sisa-sisa orang-orang Bani Israel yang masih kencang memegang ajaran Yahudinya, ya, mereka masih menganggap sebagai apa ini? Umat yang terbaik. Ya, nah, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, nahnu abna'ullah. Orang Yahudi bilang, kami adalah anak-anak Allah. Dan menganggap bangsa-bangsa yang lain itu ada di kaki mereka. Itu orang Yahudi sampai sekarang. Nah, memang mereka merasa adalah umat yang terbaik di alam semesta. Tapi mereka lupa bahwasanya itu di zamannya. Sekarang sudah bukan zamannya. Nah, sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dan umatnya adalah yang terbaik di alam semesta, melebihi Bani Israel. Kemudian dalam ayat ini fa nabtina azakumullah, terdapat faedah wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah hanya kepadanya dan mengkufuri seluruh yang disembah selainnya. Nah, jadi Bani Israel ini sudah mulai ada tanda-tanda kufur nikmat. Ya, mereka sudah sabar, diberi kekuasaan, diselamatkan dari penindasan Fir'aun dan pengikutnya, baru selamat, baru bebas, mereka sudah mulai kambuh penyakitnya, ya. Tanda-tanda tidak mensyukuri nikmat sudah kelihatan ketika mereka melewati kaum yang menyembah berhala, ya, mengagungkan berhala. Mereka minta seperti itu. Maka setelah ini ikhwan fillah a'azzakum wa akan dijelaskan tentang bagaimana sikap-sikap Bani Israel yang lain yang ternyata tambah lama tambah belar. Lupa dengan dulu-dulunya ketika ditindas kemudian diselamatkan oleh Allah. Tambah lama tambah belar, tambah futur, tambah loyo, tambah jauh dari syukur pada Allah SWT. Itulah sebabnya kalian harus pandai-pandai apa ini? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib. Di sini ada beberapa as'ilah. Bagaimana caranya salat menjadi khusyuk? Tolong dijelaskan. Barakallahu'alaikum. Khusyuk ini terkait dengan hati. Hati terkait dengan iman. Iman terkait dengan ketaatan. Maka kalau orang itu memperbaiki amal solehnya dan semangat dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul kekhusyuan dalam solatnya. Nah, ketenangan hati. Barakallahu fikum. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi apa ini? Tenang. Kalau kita sholat enggak khusyuk, ketahuilah bahwa amalan kita ini perlu dikoreksi. Ya. Hati itu tenang kalau orang itu taat dan beramal sholih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak dosa, nah itu enggak khusyuk-khusyuk. Enggak khusyuk, bahkan hampa. Salat itu enggak ada rasanya. Ya, salat itu enggak ada rasanya. Tidak nikmat begitu, ya. Nah. Bahkan terasa menyiksa. Apalagi kalau imamnya lama, terus salah-salah bacanya, enggak selesai, tapi terus dibaca lagi, salah lagi, ya, nah, nyamuknya banyak, ya, nah, wah sudah, terasa menyiksa sholatnya. Tapi kalau orang ini barakafikum khusyuk, tidak akan terjadi hal itu. Dan caranya tidak lain ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh, ya, agar hatinya tenang. Dan kalau hatinya tenang, kalau salat juga bisa apa ini? Khusyuk. Adapun cara-cara yang lain itu penunjang. Seperti memperhatikan bacaan imam. Kemudian mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Dan yang lainnya itu cara-cara yang menunjang kekhusyuan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bissawab. Berapa umur Fir'aun? Tadi kok disebutkan Bani Israel ditindas selama beratus-ratus tahun. Nah, wallahu ta'ala bisawab, ya, bapak umat Fir'aun. Yang jelas umur-umur nabi-nabi saat itu memang bukan hanya ratusan tahun, sampai ribuan. Nah, sudah biasa. Semakin lama, semakin pendek-pendek. Tapi secara pasti berapa umurnya Fir'aun tidak disebutkan. Wallahu ta'ala ala bisawab. Apakah berbicara dengan bahasanya orang kafir? Tasabuh. Seperti mengucapkan halo. Untuk ucapan halo. Ini saya ada fatwa dari sebagian ulama. Naam. Barakafikum. Ya. Ini disebutkan dalam kitab Al-Adabul Islamiyah Al-Mu'attabah Al-Hurufil Hijaiyah. Adab-adab Islam yang diurutkan berdasarkan huruf hijaiyah, ya, gini tepatnya. Adab dalam memakai telepon, di antaranya ialah menyampaikan salam, ya, nah, tidak menggunakan halo, gitu. Halo, halo, atau halo, halo, nah. Ini dilakukan oleh orang-orang Barat dan tidak mereka tinggalkan. Ini menunjukkan ini merupakan khas mereka. Jadi kalian tidak boleh melakukannya, ya. Nah, boleh. Naam, gitu. Atau ya. Atau assalamualaikum atau gimana, ya. Nah, kalau menelpon pegawai-pegawai pemerintahan nggak tahu itu Muslim atau kafir. Naam, Ustaz. Naam, benar ini? Bulan? Gitu. Apakah, halo? Oh, enggak, ya? Naam. Tinggalkan. Ada kitabnya. Apakah piramid itu dibangun oleh Fir'aun? Nah, piramid ini dulu di zaman Fir'aun memang dibangun untuk kuburan-kuburan. Ya, naam. Jadi raja-raja Mesir atau pembesar-pembesar dikubur di piramid itu. Nah, maksudnya di zaman Fir'aun, iya, sudah dibangun piramid-piramid, peninggalannya. Piramid itu tinggi besar, ya. Nah, kuburan pembesar-pembesar Mesir saat itu, termasuk Fir'aun, ya. Nah, tentunya Fir'aun nyuruh kuli bangunannya yang nggak ikut-ikut. Rojo, ya, maksudnya dibangun di zaman Fir'aun, ya. Ustaz dulu kata guru agama ana, setelah lautnya terbelah, kemudian menjadi jalan yang bercabang sebanyak 12 jalan. Nah, apakah ini benar? Ya, dalam sebagian penjelasan ahli tafsir terbagi menjadi 12 sesuai dengan jumlah bani Qubbah Bani Israil, ya. Nah, barakofikum. Wallahu ta'ala biswab. Memang benar ada penjelasan semacam itu, ya. Nah, salam dari Musaddad Palembang untuk semua santri dan para asatidah. Waalaikumsalam. Ya. Nah, semoga menjadi anak yang baik, ya, berbakti kepada orang tua. Nah, dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, taib yakfi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.